Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, mengambil faedah dari risalah Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, itu kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana Anda menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Seorang muslim diplot oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Dan gelar terbaiknya umat ini karena umat ini memang umat yang diarahkan untuk benar-benar 24 jam sampai seumur hidupnya itu diajari berbuat baik. Dan kebahagiaan itu bertumpu pada suka berbuat baik. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Ada beberapa kunci yang akan menjadikan kita terbuka pintu-pintu kebaikan dan membukakan untuk orang lain pula pintu-pintu kebaikan. Kunci yang pertama, kefahaman kita tentang nama, di antara nama Allah itu Al-Fattah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah, sang pembuka. Segala kebaikan tidak akan terbuka bagi kita dan kita tidak akan bisa membukakan pintu kebaikan bagi orang lain kecuali jika Allah yaitu membukakan untuk kita dan membukakan untuk orang lain kebaikan-kebaikan. Sehingga kunci yang pertama ini menuntut kita untuk benar-benar iltija, bersandar total kepada Allah SWT, merengek agar Allah membukakan pintu-pintu kebaikan buat kita. Sehingga kunci pertama adalah hati kita total bersandar kepada Allah SWT. Yang kedua, jika Anda ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, kuncinya adalah Anda harus mewujudkan tauhid. Karena tauhid adalah akar kebaikan. Seluruh kebaikan tumbuh dari tauhid. Kebaikan yang tidak tumbuh dari tauhid, maka kebaikan itu pun tidak dianggap kebaikan yang bernilai di sisi Allah Ta'ala. Kebaikan semu, kebaikan yang bukan karena Allah Ta'ala. Kebaikan yang hakiki adalah kebaikan yang semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan itu hanya akan tumbuh bagi orang mereka betul-betul memiliki jiwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bertauhid itu artinya totalitas mempersembahkan seluruh amal ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jika Anda ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, kuncinya adalah Anda harus memahami ilmu syar'i, memahami ilmu agama, ilmu yang mengantarkan Anda bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, tauhid dengan bid'ah dengan syirik, sunnah dengan bid'ah. Itu kuncinya pada ini pemahaman kita terhadap ilmu agama. Orang yang mereka tidak memahami ilmu agama ini, boleh jadi keburukan dia sangka kebaikan. Bid'ah-bid'ah dia sangka takaruban ilallah, amal-amal takarub kepada Allah Ta'ala. Maka mesti harus betul-betul dia memiliki al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat, yaitu ilmu risalah, ilmu tentang risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kita masuk pada yang keempat sekarang, al-amr rabi. Al-inayatu bi faraidil Islam wa wajibatid din. Perhatian terhadap penunaian kewajiban-kewajiban agama. Perhatian, memiliki perhatian terhadap penunaian, pelaksanaan, penunaian kewajiban-kewajiban agama. Penunaian kewajiban agama ini akan betul-betul mengantarkan dia terbukanya pintu-pintu kebaikan. Orang yang tidak punya gairah untuk menghidupkan atau menunaikan kewajiban agama, jangan berharap terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi dia. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Hafizallahu Ta'ala. Beliau mengatakan, al-inayatu bi faraidil Islam wa wajibatid din wal ijtihadi fil qiyami wal ijtihadu fil qiyami biha wa tahqiquha fa inna inayataka fa inna inayataka bil faraid wa ihtimamika biha wa muhafadzatika 'alaiha yaftahu lak min abwabil khair wa abwabil bir ma la yakhthur laka bibalin wa la yaduru 'alaka bikhayalin. Perhatian terhadap kewajiban-kewajiban Islam, kewajiban-kewajiban agama, dan memiliki kesungguhan dalam mewujudkan kewajiban-kewajiban agama, ini adalah akan menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Kenapa? Fa'inna inayatika bil fara'id, fa'inna inayataka bil fara'id wa ihtimamaka biha. Karena sungguhnya itu perhatian Anda terhadap kewajiban-kewajiban agama dan penjagaan Anda terhadap berbagai macam kewajiban-kewajiban agama ini, maka yuftihu lak min abwabil khair, akan membukakan untuk Anda berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Akan membukakan untuk Anda berbagai macam pintu-pintu yang kebaikan. Ini adalah ketika Anda tunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Anda tunaikan kewajiban, pintu kebaikan satu persatu dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Wa syawahid ala dzalik wa dalail katsira. Dalil yang berkaitan dengan ini sangat banyak. Dalil-dalil yang berkaitan dengan bahwa menunaikan kewajiban akan membukakan pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Akan tapi aku cukupkan, beliau aku sebutkan, ini diantaranya satu. Ja'a fi sahih Bukhari, datang dalam sahih Bukhari, dari hadis Ummu Salamah, Ummu Mu'minin, Zawjin Nabi SAW, anna qalat. Berkata Ummu Salamah, istaiqadha Rasulullah SAW, dzata lailatin faqala. Di suatu malam, kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW terbangun. Kemudian Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya subhanallah. Saat Nabi terbangun, beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau mengucapkan kalimat subhanallah. Madza anzalallahu hadhil lailah minal fitan. Madza fatahallahu hadhil lailah minal khasain. Subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah. Alangkah sangat banyaknya Allah turunkan di malam hari ini berbagai macam fitnah-fitnah. Allah Subhanahu wa taala turunkan berbagai macam fitnah-fitnah. Ya, fitnah itu kalau para ulama menyebutkan ada di antaranya fitnah syahwat, fitnah syubhat, itu adalah kelompok besar fitnah. Ini fitnah-fitnah akan menghancurkan agama seorang. Hancurnya agama seorang itu karena fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Syahwat itu fitnah yang menyasar kepada rusaknya hati manusia, sehingga dia sudah tidak peduli lagi dengan urusan pelajaran agama, ajaran agama, perintah, larangan, halal, haram, pembatasan-pembatasan, enggak peduli. Dia hanya berjalan sesuai dengan nafsu syahwatnya saja. Mau, mampu, bisa, ada kesempatan, dia ambil, dia lakukan. Enggak peduli dengan batas-batas agama. Fitnah syubhat itu sasarannya rusaknya pemikiran. Sehingga pemikirannya menjadi rusak, menjadi aneh. Muslim katanya juga ini aktivis Islam, tapi bencinya kepada Islam, kepada sunnah, kepada yaitu ajaran Islam itu moncrat sampai ke ubun-ubun. Kalau bicara tentang ini, orang-orang yang istiqomah dengan Islam itu matanya melilit, mendelik-mendelik, kemudian mukanya menunjukkan yaitu kebencian yang sangat besar. Heran tentunya. Kok ada orang Muslim modelnya kayak gini? Itu sangat mengherankan. Kenapa sih? Karena pikirannya rusak. Dia karena syubhat, dia penuh dengan syubhat. Sehingga pikiran-pikirannya itu kotor, rusak, njundet, heng. Sehingga betul-betul pikirannya itu sangat tidak wajar sebagai seorang Muslim. Sangat tidak wajar sebagai seorang Muslim. Bagaimana seorang Muslim welcome dengan syirik, dengan kufur, dengan nifak, dengan bid'ah, dengan maksiat. Tapi kalau melihat orang yang istiqomah dengan agama itu, wow, getem-getem. Dodonya mengkap-mengkap, sesak-sesak nafas. Sehingga betul-betul enggak bisa terima dengan keadaan seperti itu. Itu luar biasa. Dia Muslim tapi begitu rasanya itu. Muslim tapi rasa musyrik, Muslim rasa kafir, Muslim rasa munafik. Madza fatahallahu hadhi lailah minal khasain. Alangkah sangat banyaknya Allah bukakan malam ini berbagai macam pintu-pintu, ya berbagai macam perbendaraan kebaikan. Beliau katakan, ayyul qari al-kirim, fitanun nazalat, lahid, ayyul qari al-kirim, perhatikan waib, ini para pembaca, yang terhormat, yang mulia, fitanun nasalat, fitnah-fitnah itu turun. Wabu-wabu khasaini khairin futihat. Dan pintu-pintu perbendaraan kebaikan itu dibuka. Fa'ila madha arsyad. Lalu ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang turunnya fitnah-fitnah yang akan merusak agama seseorang. Dan ketika Nabi menjelaskan tentang turunnya, dibukanya berbagai macam ini gudang-gudang kebaikan. Fa'ila madha arsyada alaih salatu wassalam. Lalu kemana Nabi mengarahkan kita? Apa yang diarahkan oleh Nabi SAW dengan turunnya berbagai macam fitnah-fitnah akan merusak agama kita dengan dibukakannya pintu-pintu kebaikan itu? Kata Nabi, man yuqidu sawahibal hujurat yusallin. Mana di antara yang mana para suami yang membangunkan para istrinya? Mana para laki-laki para suami yang membangunkan para istrinya? Mana yang teman-teman kamar yang membangunkan di temannya yusallin untuk melakukan salat? Sehingga di sini Aran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bicara tentang masalah fitnah dan kebaikan, Nabi tegaskan, yaitu Nabi bagaimana mengarahkan kita untuk menunaikan di antara kewajiban agama yaitu salat. Fa idza kunta turitu li nafsik ittiqa al fitan. Kalau Anda menginginkan diri Anda itu terjaga dari fitnah-fitnah, terlindungi dari fitnah-fitnah. Wa turidu li nafsika bawabal khair wa durubal khair wa mafatihal khair, dan Anda menginginkan untuk diri Anda pintu-pintu kebaikan itu terbuka bagi Anda, maka faya fisalah, caranya dengan cara Anda memelihara kewajiban salat, memelihara ini amalan salat. Dengan Anda perhatian dengan salat, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Pikiran yang tertuju kepada penunaian kewajiban salat, dari titik ini nanti Allah akan bukakan banyak kebaikan-kebaikan. Wala'allaka huna, dan di sini akan ini kita diingatkan, makana yuhafaz alaihi Nabi sallam, makana yuhafizu alaihi Nabi sallam. Apa yang disebutkan oleh Nabi, apa yang Nabi sallam itu menjaga, inda dukhulil masjid, ketika Nabi masuk masjid. Dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Abi Sa'id, dari Abi Asyad atau Abi Humaid radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, kalau kamu masuk masjid maka ucapkan Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Kalau kamu masuk masjid, ucapannya adalah Allahumma iftah li abwaab rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Wa idza kharaja falyaqul, kalau dia keluar maka hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah ku minta kepada-Mu ini karunia-Mu. Dalam riwayat yang lainnya, iftah li abwaab fadlik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu keutamaan-Mu. Beliau katakan di sini, fal ikbalu ala salati wa fi'luha fathun li abwaab rahmah wa adha'uha tammatan kamilatan fathun li abwaab rizqi. Fa kaifa yuritu li nafsika man yanamu anis salah wa man yusqilu ra'su anis salah aya anta tafattaha lahu abwaab al khair. Beliau katakan itu menunaikan salat, perhatian dengan salat dan menudiantuan, dan dia tunaikan salat, maka penunaian salat ini akan membukakan pintu-pintu rahmat. Menunaikan salat dengan sempurna akan membukakan pintu-pintu rezeki. Bagaimana seseorang dia menginginkan untuk dirinya itu kebaikan, ingin dibukakan pintu-pintu kebaikan, sedangkan dia itu yanamu anis salah, sedangkan dia itu tidur dari salat, dia terlewatkan salat, dia tidak salat, tertidur. Bagaimana dia akan dibukakan pintu-pintu kebaikan kalau dia itu terasa berat kepalanya untuk menunaikan salat? Fa kaifa yuridu li nafsihi man yanamu anis salah wa man yuskilu ra'su anis salah an tatafattaha lahu abwaabul khair. Bagaimana orang yang mereka itu tidur tidak salat, berat kepalanya diangkat untuk salat, lalu dia pengin yaitu terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi dia. Sedangkan kunci kebaikan itu diantara menunaikan kewajiban. Maka orang-orang mereka terlewatkan dengan salat-salatnya seperti ini, yang banyak bersarang pada dia adalah keburukan-keburukan. Dalam sebuah hadis yang lainnya, Abu Darda dan Abu Dar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wajal annahu qala. Abu Darda dan Abu Dar meriwayatkan dari Nabi SAW dan Nabi meriwayatkan dari Allah SWT, itu hadis qudsi. Hadis qudsi. Bagaimana hadisnya itu? Ibn Adam. Wahai anak Adam. Irka'li min awwali nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam. Ini tunikan 4 rakaat untukku di awal siang. Aku akan cukupi bagimu di akhir siang. Ya, hadis ini, hadis yang sahih. Di antara hadis yang lainnya lagi dengan ungkapan Ibn Adam, irka'li min awwali nahar arba'a raka'at. Wahai Adam, tunaikan 4 rakaat salat di awal siang. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat 4 rakaat dan kita akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Allah akan ini jamin kebaikan bagi Allah akan cukupi kebaikan baginya. Perlu ditegaskan, Allahu ghaniyun an raka'atik wa ghaniyun an sujudik. Allah itu enggak butuh rukukmu, enggak butuh sujudmu. Allah enggak butuh apa-apa dari kita semuanya. Allah zat yang makaya. Bahkan semua yang kita butuhkan yang mencukupi Allah SWT. Allah enggak butuh takwa kita, Allah enggak butuh salat kita, Allah enggak butuh ini ketaatan kita. Dan itu Allah umumkan. Seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir itu dia totalitas mereka itu taat kepada Allah Ta'ala, tidak akan menambah kemuliaan Allah SWT. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidhalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir, entah berapa triliun manusia dan jin, semuanya di puncak-puncak ketakwaan, apa kata Allah? Tidak akan menambah sedikitpun kerajaanku. Kerajaan Allah tidak akan bertambah sedikitpun. Allah enggak butuh dengan ketakwaan kita. Allah enggak butuh salat kita. Allah enggak butuh baca Quran kita. Allah enggak butuh ini puasa kita. Allah enggak butuh haji kita. Yang butuh siapa? Kita sendiri. Yang butuh kita sendiri untuk kebaikan kita. Kayak umpamanya makan, yang butuh makan itu kita. Hanya orang yang sakit itu yang terasa makan itu menjadi beban. Pahit, gak enak, sehingga gak semangat, gak bergairah untuk dia makan. Yang butuh salat, puasa, zakat, haji itu kita, bukan Allah SWT. Allah enggak butuh apa-apa. Blas, Allah enggak butuh apapun. Sedangkan kalau kita menunaikan kebaikan, Allah akan berikan kebaikan berlipat lagi kepada kita. Ini adalah kedermawanan Allah Ta'ala. Ini adalah kedermawanan Allah SWT. Allah enggak butuh apapun dari sujud kita, rukuk kita. Walakin hadza bab khairun wa futiha wa fathu khairin lak. Walakin hadza babu khairin. Akan tapi sujud Anda, rukuk Anda, sujud Anda adalah babu khairin. Adalah pintu untuk terbukanya kebaikan-kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Wafatku khairin lak, dan ini pintu kunci kebaikan. Sujud kita, solat kita ini, rukuk sujud kita ini, solat kita ini, Allah enggak butuh. Dan ini Allah perintahkan itu bukan karena Allah butuh, tapi ini adalah pintu kebaikan buat Anda, kunci kebaikan buat Anda. Karena dengan Anda menunaikan kewajiban-kewajiban itu, yad'uka ilai rabbul alamin, yang Allah menyeru Anda, itu yang menyeru Anda, yang menyeru Anda melakukan semuanya adalah Rabbul Alamin, itu Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh alam. Yang butuh adalah kita. Kemanfaatannya kembali kepada kita. Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Tapi ditunaikannya kewajiban-kewajiban itulah kunci-kunci akan membukakan berbagai macam kebaikan. Hadil arba'a, hadil arba' indi hiyal fajru wa sunnatuha, kata Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Empat rakaat yang diperintahkan Nabi itu, adiya wa yambaku, kata yang diriwayatkan Nabi dari Al-Ta'ala di diskusi tadi, empat rakaat itu adalah al-fajr wa sunnatiha wa sunnatuha, salat fajar, salat subuh, dan sunnah qobliyahnya. Itu empat rakaat. Orang yang mereka menunaikan sholat subuh dengan dua rakaat qobliyahnya itu, akan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Sehingga dengan itu, yang diantaranya pintu kebaikan, ya jiwanya fresh, kemudian dia gairah, semangat, jiwanya nyaman, jiwanya bagus. Ini sholatnya itu namanya bukan pintu kebaikan. Dengan sholat itu, lalu dia berzikir, lalu dia berdoa, lalu dia ngini jiwanya, lalu semangat, bergairah, tidak malas. Itulah pintu itu, sholat ini artinya bukan pintu kebaikan bagi Anda. Kemudian juga, yakni as-sunnatur ratibah qoblal fajr, yaitu sholat rawatib, sholat rawatib dua rakaat sebelum fajr. Wa faridhatul fajri, dan salat subuh dua rakaat. Yang dia lakukan ini di awal nahar. Tarka'uha fi awali nahar. Dia lakukan salat subuh, qobliyah subuh itu di awal siang atau di awal fajar. Karena salat ini dilakukan itu ketika masuknya fajar. Fajar sotik. Fajar sotik itu awal siang. Terus nanti matahari mulai jedul, mulai muncul, jedul, terus sampai kemudian nanti angsrup lagi. Nah, fajar sotik itu awal siang. Sehingga dikatakan bahwasanya empat rakaat itu adalah dua qobliyah subuh dengan sholat subuhnya. Orang menunaikan kewajiban ini akan ini terbuka baginya pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Bedakan dengan orang mereka kebablasan, enggak sholat subuh, jepluk ini bangunnya jam 6:30 atau jam 7 atau malah jam 8, itu dia dirangkul setan sehingga sampai telinganya budek, sampai dia kayak orang mati, sehingga bablas terus, enggak dengar apa-apa. Summa tanalu hadzal khair al-amim wal fathul azim. Kemudian dengan Anda menunaikan salat 4 rakaat tadi, qobliyah 2, salat fajar 2, tanalu hadzal khair al-amim. Ini Anda akan mendapatkan kebaikan, kebaikan akan Anda dapatkan dan akan terbukakan ini sesuatu yang besar untuk Anda. Ini adalah pembukaan yang sangat agung, yang akan membukakan Anda berbagai macam kebaikan-kebaikan. Fakam yuhramu minal khair man yanamu anis salatil fajri. Berapa banyak orang mereka itu terhalang dari kebaikan-kebaikan. Orang yang mereka itu tertidur dari salat fajar, dari salat subuh. Indama yakum, ketika dia bangun tidur, khabitha nafsi kaslan. Dalam satu hadis Nabi katakan, orang yang mereka itu bangun tidur dalam keadaan terlambat sholat subuhnya, sehingga dia tidak bangun di waktu subuh, yang didapatkan jiwanya itu adalah jiwa yang buruk, khabitha nafsi kaslan, yaitu malas, arasa-rasen. Kadang tangi turu ngamuk golek kopi, kemudian istrinya sampai dibanting karena kopinya yang dicepake ternyata enggak panas, sampai dibunuh sekalian. Masya Allah, ada orang membunuh istri hanya gara-gara kopi yang dicepake itu enggak anget, enggak semriwing atau enggak membuat semegrak, sehingga muncul emosinya sampai dia membunuh yakni istrinya itu. Jiwa yang buruk, jiwanya dia sangat buruk, malas, kemudian dia betul-betul menjadi jiwanya buruk, enggak enak, enggak segar, enggak fresh. Ukhliqat abwaabul khair anhu, sehingga tertutup darinya itu pintu-pintu kebaikan. Wasuddat abwaabur rizqi, dan terhalang pintu-pintu rezeki itu terhalang bagi dia. Rezeki apa banyak banget rezeki. Rezeki itu semua yang menegakkan kehidupan kita itu rezeki. Semua yang menegakkan kehidupan kita itu rezeki. Rezeki itu bukan hanya duit saja. Anak saleh rezeki, istri salehah rezeki, kemudian mertua yang saleh salehah rezeki, kemudian teman yang saleh rezeki, kemudian lingkungan yang baik rezeki, amal saleh rezeki, ilmu yang bermanfaat rezeki. Rezeki itu apa yang akan menegakkan ini dunia dan akhirat kita. Itu rezeki. Ah, pintu pembuka rezeki itu diantaranya adalah penunaian kewajiban-kewajiban. Orang yang mereka qobliyah subuh, salat subuh, kemudian jiwanya fresh, berzikir kepada Allah, semangat, bergairah. Kemudian dia lanjutkan baca Quran, berzikir sampai matahari terbit. Itu rezekinya melimpah ruah, banyak banget dia mendapatkan inti pahala dari semenjak qobliyah subuh sampai berzikir. Ini munculnya matahari. Lalu dia tutup dengan setelah matahari, beberapa saat dia tutup dengan salat suruk. Yang qobliyah subuh atau salat fajr dikatakan, yaitu kata Nabi, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita ini kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mobil umpamanya Alphard, umpamanya tinggal nyangking kemudian merucut, itu gelok mesti, sangat gelok. Dia betul-betul akan merasakan bagaimana itu kecewanya atau kegelannya itu. Ini bukan sekedar hanya Alphard, tetapi dunia dan seisinya, ya tambang emas, ya tambang perak, ya tambang nikel, ya mutiara, ya intan, dunia seisinya. Tapi berapa banyak orang mereka tidak merasa menyesal sama sekali dengan kehilangan dua rakaat fajar, ya karena memang tidak tahu hakikat kebaikan. Yang ketok moto itu rezeki ya duit sego, sehingga urusannya itu warak sama nyekel duit, itu adalah kelas binatang. Yang pikirannya itu hanya pikiran-pikiran seputar ini itu. Wa awalul yaum huwa asasuhu wasimamuhu. Awal hari itu adalah pondasinya dan penunturnya. Sehingga kalau awalnya pondasinya bagus, ya tentu berikutnya akan bagus-bagus. Akan bagus-bagus, pondasinya bagus, asasnya bagus. Semua kalau pondasinya bagus itu pasti di atasnya bagus. Orang basic matematikanya bagus, oh dia akan lancar aja garapnya, garap ini permasalahan matematika. Orang basic atau dasarnya bahasa Arab bagus, ilmu asasnya, ilmu pondasinya bahasa Arab bagus, ya gampang berikutnya semuanya akan menjadi gampang, bagus, akan tertuntun pada hal yang bagus. Tapi kalau pondasinya itu nggak bagus, amblek, itu buruk, ya tentunya semuanya menjadi buruk. Awal hari itu asas. Awal hari ini adalah asas. Orang yang asasnya bagus, awal harinya bagus, dia bangun, begitu bangun dia mengingat Allah, dia berzikir kepada Allah. Ini alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Itu mengingatkan kita, doa itu, bahwa kita ini Pas bangun itu kayak hidup, pas tidur itu kayak mati, dan kita nanti akan kembali kepada Allah, sehingga selama kita masih diberikan kesempatan bangun tidur, itu hidup, maka kesempatan untuk berbuat baik dan mentaubati yang kurang-kurang, yang buruk-buruk, sampai nanti waktu kita habis. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, sehingga orang mereka kehilangan kesempatan waktu ini, dia apa yang diminta satu-satunya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah mau ya dudurkan sebentar aja kematianku. Untuk apa? Untuk dia bisa beramal. Untuk dia bisa beramal. Rabbi rji'u la'ali amalu salihan fima taraktu, ya Allah kembalikan umur kehidupanku biar aku bisa beramal saleh yang aku dulu aku tinggalkan. Ini kita bangun tidur doanya itu. Lalu kita sesucen itu masuk ke kamar mandi, cuci tangan dulu sebelum kita yang lainnya cuci tangan dulu, diajari dulu. Kita sekarang musim corona ini baru diajari cuci tangan gini ya, diajari. Islam sudah mengajarkan itu sejak 1400-an tahun yang lalu. Bangun tidur itu jangan nyekel snack, nyekel roti, nyekel jadah, kemudian ngemplok, durung apa-apa. Ya dia mesti cuci tangan dulu. Tangannya, karena mas tadi malam itu tangannya itu gak tahu kemana, gerayangan kemana, itu safar kemana, kadang garuk-garuk koreng, kadang juga ke belakang, kadang juga apa, tahu-tahu kemudian nyekel jadah, langsung ngemplok jadah, ya ini tentu jorok. Maka Masya Allah Nabi mengajarkan cuci tangan dulu, kemudian dia masuk kamar mandi juga doa, kemudian wudu, kemudian salat sunat, kemudian salat subuh. Masya Allah, habis salat subuh dia berzikir sampai matahari menjedul, kemudian dia tutup dengan dua rakaat, kembali ke keluarga. Sehingga ini basic awal hari yang bagus ini akan menjadi pondasi untuk membangun waktu-waktu berikutnya itu bagus untuk ketaatan kepada Allah SWT. Waktu yang bagus artinya waktu-waktu yang betul-betul fresh untuk taat kepada Allah, sehingga dia bergerak untuk mentaati Allah Ta'ala. Wawa mutanazzal al-arsaq, dan itu adalah saat-saat banyak diturunkannya yaitu rezeki-rezeki. Maka barokahnya umat ini fi bukurikum, itu pada pagi harinya, fi bukuriha, ya pada pagi harinya. Sehingga pagi itu jangan tidur, jangan kemudian sehingga rezekinya melayu dewi-dewi, meninggal. Ya ini kita ditinggal rezeki karena kita tidur, jingkrung. Kita usahakan bagaimana bisa awal pagi itu betul-betul waktu yang kita manfaatkan betul-betul sebagai pintu pembuka rezeki. Bahkan para ulama, kalau sampai antum anda malamnya itu betul-betul sangat capek, kemudian pengen tidur ba'da subuh, itu usahakan tidurnya setelah terbit matahari. Jadi subuh itu dipaksa terus sampai berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu kalau capek betul lah baru tidur. Jangan tidurnya ba'da subuh persis. Itu adalah mutanazzal al-barakat, waktu-waktu untuk diturunkannya barokah dari Allah SWT. Kebaikan-kebaikan sangat banyak. Yaqulu ba'du salaf, berkata sebagian salaf, beliau mengatakan, yaumuka mislu jamalik, in amsakta awalahu tabi'aka akhiruhu, faman lam yumsik awalal yaum bi'adai salah, mada yang tadir fi baqiyati yaumihi. Sebagian salaf mengatakan, hari anda itu seperti ini, unta anda, seperti unta anda. Hari anda seperti adalah ini unta anda. Kalau anda pegang ini awalnya, anda kuasai ini awalnya, dia akan mengikuti akhirnya itu. Faman lam yumsik awal al-yawm, barang siapa yang dia tidak menguasai awal harinya, biatai salat dengan menunaikan salat, dia jika awal hari itu dia tidak tunaikan salat, mada yang tadir fi baqiyat yaumi, maka apa akan dia tunggu, akan dia dapatkan nanti setelah sisa harinya. Ini akan yang muncullah keburukan-keburukan karena kemalasan-kemalasan yang dia dapatkan, sehingga banyak kebaikan yang terlewatkan. Walihada minal asasil azimah, walihada minal ususil azimah fi fathi abwabil khair al nafsik wa alal akharin al muhafadah ala faraidil islam wa adai wajibatid din wa yati fi muqaddimati dhalika salah. Oleh karena itulah minal usus al-azimah, di antara pondasi-pondasi dalam rangka untuk terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi diri Anda itu dan bagi orang lain, jaga kewajiban agama. Tunaikan kewajiban agama. Tunaikan sholat subuh, tunaikan ini kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Maka ini akan menjadikan Anda, akan menjaga Anda, ketika Anda menjaga kewajiban-kewajiban agama ini, Anda tunaikan kewajiban-kewajiban Islam, maka akan menjadi pembuka, akan menjadi pembuka kebaikan bagi Anda, dan muqaddimahnya sholat. Dan muqaddimahnya sholat. Ini pembukanya pertama sholat awal hari, yaitu sholat subuh, kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya tunaikan, itu akan buka pintu kebaikan yang sangat banyak. Wa'ndur aydan fi fat'i abwabil khairlak. Perhatikan pula di antara pembuka pintu kebaikan bagi Anda, fi ibadati siyam, perkara dalam ibadah saum. Wa min dzalikal hadits al-'adzim, dan di antara hadis yang sangat agung adalah apa yang diucapkan oleh disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufitatis syayatin wa nada munadin ya baghil khair aqbil wa ya baghil syar amsik." Jika ini di awal pertama kali bulan Ramadan, ketika telah masuk di awal pertama kali bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan gimbong itu dibelenggu, kemudian seorang penyeru menyerukan, ya baghiyal khair, wahai orang yang sangat sangat antusias dengan kebaikan, akbil, terimalah datangnya Ramadan ini, wahai ya baghiyal syar amsik, wahai orang yang ini sangat tamak dengan keburukan, sangat ambisius dengan keburukan, amsik, maka tahanlah diri Anda dari keburukan itu. Maka sisi fal ibadatul fawal fawal faraid mal ihtimami biha wal muhafadha 'alaiha min akbaril aun laka li an takuna miftaha khair ala nafsik thumma miftaha khair ala al-akhirin. Oleh karena itulah, sebagaimana salat punya keutamaan yang luar biasa, puasa memiliki atau Ramadan punya keutamaan yang luar biasa, menunaikan kewajiban pada hal perkara-perkara itu akan membuka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Maka berbagai macam ibadah dan kewajiban-kewajiban yang Anda betul-betul perhatikan penunaiannya, penjagaannya, Anda betul-betul jaga, ini adalah termasuk faktor yang sangat besar, faktor terbesar untuk menolong Anda membuka berbagai macam pintu kebaikan bagi diri Anda, dan ini pintu kebaikan bagi orang lain. Dengan Anda awali hidup Anda dengan salat, Anda terdorong untuk kemudian takut kepada Allah, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, kemudian ingin melakukan kebaikan yang lainnya lagi, sehingga betul-betul akan terbuka pintu kebaikan. Anda kan dengan Anda berangkat ke masjid untuk salat jamaah, itu akan Allah sertakan kebaikan yang sangat banyak dari Anda mulai wudhu di rumah. Kemudian Anda melangkahkan kaki keluar dari rumah, setiap langkah kaki Anda itu akan menaikkan derajat dan menghapuskan dosa. Anda masuk masjid berdoa kepada Allah, lalu Anda duduk di masjid berzikir wa'ata i'tikaf di situ. Kemudian Anda mengucapkan salam sama orang lain, kemudian Anda salaman, Anda berdakwah, Anda berbuat baik. Kebaikan untuk menuju salat jamaah itu ternyata pulang perginya membawa kebaikan yang sangat banyak. Membukakan kebaikan sangat-sangat banyak banget. Semakin orang faham ilmunya, semakin banyak terbukakan kebaikan, semakin Allah berikan taufik, semakin banyak Allah bukakan kebaikan yang sangat banyak. Termasuk diantaranya tertanya dari perbuatan maksiat, ini ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang Allah bukakan pada pelaku, orang mereka perhatian pada kewajiban-kewajiban itu. Lain dengan orang mereka itu mengalihkan kewajiban, maka itu hanya akan betul-betul membukakan buat dia pintu-pintu keburukan. Udah bangun subuhnya terlambat, kemudian ngamuk-ngamuk, kemudian kelai, kemudian anak jadi gajul, kemudian dia berangkat ke kantor, muring-muring terus, sama karyawan muring-muring terus, sehingga adanya itu hari itu setan semuanya itu. Sempit, buruk, banyak keburukan. Beda dengan orang awalnya itu adalah mereka awali dengan salat, berzikir kepada Allah SWT. Bapak sekalian, ini yang kita sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya, bab berikutnya, Ini bab yang ke-5 besok, yaitu di antara kunci pembuka kebaikan dalam mujadatun nafs alal bu'di anil atham, yaitu bersungguh-sungguh bagaimana menjauhi perbuatan maksiat. Itu kunci besar untuk terbukanya pintu-pintu kebaikan. Ada pertanyaan? Bismillah. Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama, bismillah, afwan ustaz, di antara firqah-firqah sesat yang ada, manakah yang paling berbahaya? Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di antara yang paling berbahaya, ya di antaranya Syiah Rafidhah, kemudian Jahmiyah. Jahmiyah itu betul-betul menolak nama dan sifat, pikirannya betul-betul super liar, sangat super liar. Sehingga ini adalah sangat berbahaya. Ya, di antara Syiah Rafidhah, Jahmiyah itu sangat berbahaya. Yang berkaitan kejahatan kepada kaum muslimin yang bersifatnya itu kejem atau mudarat yang besar pada muslimin, khawarij yang bisa menumpahkan darah, membunuh, membantai, ini adalah ada pada khawarij. Tapi kesesatan berpikir yang luar biasa di antaranya pada yaitu Syiah Rafidhah, kemudian Jahmiyah, itu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah, bagaimana kiat seorang ibu yang ingin khusyuk membaca Quran sementara anak ingin megang Quran juga, dan setelah dikasih Qurannya malah dikoyakkan sehingga hati ini terasa kesal? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu harus menyadari, menikmati fungsi seorang ibu, menikmati fungsi seorang ibu. Jadi nikmati bahwa semua gerakan ibu untuk ngemong anak ini, semuanya adalah kebaikan yang akan Allah balas. Jadi seorang yang apabila dia berangkat dari menikmati kewajiban, berangkat dari beriman kepada Allah, mendidik anak adalah sebuah kewajiban, dan berbuat baik kepada anak sebuah kewajiban, maka tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Jangan ibu-ibu pandang kebaikan itu hanya pada baca Quran aja. Ini termasuk bagaimana persiapan anak ini betul-betul menjadi generasi yang nanti menjadi para yaitu martil-martil Islam, yang betul-betul menjadi pejuang-pejuang Islam, yang mereka akan meninggikan kalimat Allah SWT. Ini adalah termasuk bagian daripada proses. Ibu-ibu adalah bagian proses, sehingga nikmati biar semua gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan badan, gerakan semua itu menjadi sebuah nilai ibadah yang Allah berikan pahala. Jangan kesel dengan yang seperti itu. Jangan kesel dengan ulah yaitu anak-anak kita. Tapi kelola anak-anak kita betul-betul seperti kita sedang menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan untuk mempersiapkan anak ini sebagai martil-martil Islam dalam rangka li'ilali kalimatillah. Kalau kita kemudian baca Quran agak terganggu, ya kita bagaimana caranya nanti memisahkan antara ketenangan baca Quran kemudian dengan itu menenangkan yang si anak. Baca Quran, mungkin anaknya diturunkan dulu atau ditenangkan dulu, baru kemudian dia pegang Quran, siapkan baca Quran, sehingga lihat waktu-waktu yang kira-kira lebih bisa lebih khusyuk untuk baca Quran. Karena baca Quran juga membutuhkan ketenangan, sehingga membutuhkan jadi jauh dari gangguan-gangguan. Apabila saat anak itu sedang banyak mengganggu, ya sebaiknya mungkin dikiran dulu, wiritan dulu, nanti udah tenang kita baca Quran, sehingga cari waktu yang paling tepat untuk melakukan sesuatu. Dan pahala itu berkaitan dengan ketepatan waktu beramal. Contoh umpamanya, secara umum baca Quran dan zikir, baca Quran itu sangat utama sekali. Tapi ketika datang tamu, itu yang paling menuntut untuk dilakukan itu bukan baca Quran, tapi melayani tamu, memuliakan tamu. Sehingga bukan malah kemudian sibuk baca Quran, tamunya melongo terus dan dodok di situ dibiarkan, sehingga ini termasuk tidak menghormati tamu. Demikian juga termasuk di antara ketinggian pahala dalam amal itu yang paling bermanfaat bagi hati. Kalau Anda berzikir dengan baca Quran itu lebih bermanfaat zikir ke hati, itu dampaknya lebih dalam zikir, maka Anda lakukan zikir-zikir dulu sehingga lebih berdampak pada hati Anda, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum pajang kaligrafi di dinding dan apakah boleh membaca Al-Quran tidak berwudu? Adab baca Quran berwudu. Tidak berwudu itu boleh-boleh aja, tapi adab baca Quran adalah ini berwudu. Tapi bukan merupakan rukun untuk baca Quran atau kewajiban, tapi termasuk bagi adab. Kemudian kaligrafi itu yang tidak jelas, yaitu tulisannya hendaknya dihindari, sekedar untuk karya seni. Ini lebih pada bentuk tashabbuh nanti kepada orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab, ada pembahasan para ulama berkaitan dengan pajangan masalah kaligrafi, apalagi yang dipajang terkadang Allah Muhammad disejajarkan. Para ulama memberikan pembahasan secara khusus. Intinya kalau ingin menulis Quran itu yang jelas saja, tulis yang jelas biar mengingatkan para kita, ini ayatnya bunyinya begini, artinya begini, sehingga mengingatkan para kita. Tapi kalau hanya untuk kindang sampai kita enggak tahu membacanya aja enggak tahu, apalagi maknanya, ini hanya hiasan seperti ini kurang bermanfaat, mubadir, dan tidak memberikan manfaat pada dia dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Ustaz, pertanyaan ini sudah lama membuat saya penasaran dan takut. Bagaimana hukum membawa kendaraan tanpa memiliki SIM? Di sini kasusnya anak tidak memiliki SIM karena proses pembuatannya. Ya, secara agama itu masuk dalam ketaatan pada ulil amri. Dan ulil amri menegaskan untuk bawa SIM, ya mestinya kita cari SIM, termasuk bagian ketaatan kita kepada ini Allah dan Rasulnya untuk taat kepada ulil amri. Diusahakan kalau memang belum punya SIM, ya diusahakan cari SIM. Kalau dia kemudian belum dapat, mungkin karena terkendala apa, ya banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terpaksa perkendalaan, banyak istighfar kepada Allah Taala. Tapi meyakini bahwasanya ini adalah sebuah kewajiban, di antara kewajiban perkendaraan adalah dia bersim, pegang SIM. Sehingga termasuk bapak-bapak juga jangan melepaskan kendaraan kepada anak-anak yang belum umur, yang mereka itu belum punya SIM juga. Wallahualam bishawab. Jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Ada maribnya? Ada. Satu link, satu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus kalau misalnya pas lagi sholat ada shof yang kosong, itu termasuk juga enggak apa? Kita persilahkan yang lebih tua terlebih dahulu. Kalau soal kebaikan itu Anda dulu, Anda duli. Anda yang penting kita dalam masalah agama enggak ada itsar. Dalam masalah agama enggak ada itsar. Urusan itsar itu urusan dunia. Mempersilahkan makan dulu, mempersilahkan dia istirahat dulu, mempersilahkan dia yang naik kendaraan dulu, itu yang enak-enak dunia itu itsar. Tapi kalau urusan agama surga itu enggak ada itsar. Sampai bapak dan anak dia enggak mau ngalah karena ini urusannya urusan surga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukup sekian dulu Bapak sekalian, insyaallah kita lanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.